أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حن في الدين أعزني الله وإياكم Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada suratul Hasyr ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca beberapa penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nazir Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi, dan diantara faedahnya adalah diantara kelebihan orang-orang Ansar adalah mereka memiliki sifatul izar, sifat lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri dalam keadaan dia juga membutuhkan. Dan juga lawan dari al-isar sebaliknya yaitu al-asarah, sifat lebih mementingkan diri sendiri, lebih mendahulukan diri sendiri. Nah, tidak memperdulikan yang lainnya, yang penting bagaimana dia terlebih dahulu, dia puas, dia mendapatkan, dan yang lainnya tidak. Naam. Abu Hurairah, sebutkan contoh izar yang ada pada para sahabat. Terus gimana? Menjamu tamu Rasulullah terus? Karang-karang sendiri aja gak apa-apa. Bahasanya karang-karang. Ada jawaban ayat. Terus? Terus dari kata-kata menjaga untuk menunjukkan anak-anaknya dan mematikan lampu. Mematikan lampu supaya tamu tidak direpot. Tidak direpot itu gimana? Supaya tamu nggak kelihatan makannya gitu. Nidurkan, kata suaminya, sawimi asibyan, sawimi asibyan, tidurkanlah bayi-bayi. Kemudian abdi'i asiraj, matikanlah lampu. Kemudian dia menyuguhkan kepada tamunya dan kemudian dia mengajak tamunya berbincang-bincang sambil tamunya makan, yang menampakkan dia seolah-olah sedang makan. Seolah seorang ansor. Kasah karang makmur. Apalagi contoh ke bentuk isar dari para sahabat. Alif, apalagi contoh bentuk isyar yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, contoh isyarnya para sahabat atau sahabat. Lagi. Kasa Prabu. Ada enggak? Berarti lupa aja. Habib, apa bentuk isyar yang ada yang lainnya dari para sahabat? Salah seorang sahabat. Fauzi, Abu Fadli. Terus? Terus? Terus? Nah, setelahnya salah seorang sahabat Ansor yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Ansor ini menawarkan supaya hartanya tak bagi dua, kamu tak kasih. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak mau. Pertanyaan yang berikutnya, Abu Hafiz, siapa nama sahabat Ansor ini? Abu Ibrahim. Yahya. Nah, namanya Sa'ad ibn Rabi Al-Ansari. Sa'ad ibn Rabi Al-Ansari. Sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf adalah Sa'ad ibn Rabi Al-Ansari. Abdullah Riau. Nah, kalau ada ikhwan atau anak atau yang lainnya masih makanan tak piring. Nah, piring santrinya banyak. Dikasihkan gantung, tahu-tahu serbu. Isyar atau bukan? Ngangguk apa geleng kan tadi? Isyar atau bukan? Kalau makanan dikit yang dapat ini serbu, ambil satu, dua, ini yang lainnya Isyar apa asharah? Hah? Asharah. Perhatikan yang sering kayak gitu siapa? Siapa yang sering kayak gitu Abu Hurairah? Kalau dibagi atau serbu. Yang tahfidz apa yang iqdad? Iqdad. apa bagi sepiring ini makanan kayaknya enggak ada, kalau idatnya agak malu-malu kalau masih ada yang ngasih. Nah ini makanan ya, heran yang ngasih udah pergi serbu, sama-sama nyerbu juga, tapi kalau akhirnya masih, kalau akhir langsung. Nah idat ini enggak menampakkan bisa udah pergi langsung. Nah kayaknya sih Allah alam gitu enggak ya? Enggak ya? Maka ini teringat dengan kisahnya siapa? Insyaallah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga contoh, insyaallah contoh dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah kelaparan. Kemudian beliau sengaja duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, berikanlah kepadaku satu hadis, atau dalam riwayat yang lain, ajarkanlah kepadaku sebuah ayat. Maka Abu Bakar pun mengajarkan kepada Abu Hurairah ataupun menyampaikan kepada Abu Hurairah sebuah hadis. Kemudian lewatlah Umar. Maka Abu Hurairah juga demikian mengatakan, wahai Umar, berikanlah kepadaku satu hadis atau ajarkan kepadaku sebuah ayat. Maka Umar mengajarkan kepada Abu Hurairah sebuah ayat atau membacakan kepada beliau sebuah hadis. Padahal sebenarnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan itu maksudku. Maksudku adalah saya ini sedang kelaparan, cuma enggak berani, enggak mau meminta. Minta. Jadi alasannya apa? Minta hadis, minta ayat, supaya apa? Ya siapa tahu Abu Bakar dan Umar nanya, sudah makan belum? Ternyata Abu Bakar dan Umar ketika itu enggak memahami ya. Ya beliau memang nanya ayat, nanya hadis, kan memang tahu Abu Bakar dan Umar, Abu Hurairah semangat menimba mencari hadis Rasulullah SAW. Maka ketika lewat yang ketiga Rasulullah SAW, belum sempat Abu Hurairah bertanya meminta ayat atau meminta hadis, Rasulullah langsung tersenyum dan mengatakan, kamu lapar wahai Abu Hurairah? Kamu lapar ya? Iya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka sudah, kata Rasulullah SAW, ya mari, ayo kita ke rumah. Diajak oleh Rasulullah SAW ke rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ternyata ada di rumah Rasulullah sewadah susu. Dikasih satu bejana yang berisi susu yang dikasih sama orang. Maka Rasulullah SAW ketika ada beberapa wadah susu tersebut, tidak banyak, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, secara hitungan tidak terlalu banyak, tetapi kata Rasulullah SAW bukan langsung menyuruh minum Abu Hurairah. Rasulullah justru mengatakan, ilhaq bi ahli suffah, pergilah engkau kepada penduduk ahli suffah, teman-temanmu ahli suffah yang ada di, tinggal di bagian belakang masjid, emperan masjid, yang mereka tidak punya keluarga, tidak punya rumah, ajaklah ke sini untuk minum. Padahal apa? Rasulullah apa, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah sangat lapar. Maka dengan berat hati, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pun menjemput, mengajak ahlu suffah untuk minum susu tersebut. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau bukan karena memang ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang harus, itu sangat berat bagi aku. Tapi aku meyakini, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, taat kepada Rasulullah itu perkara yang labudun, perkara yang harus, taat kepada Rasulullah SAW. Maka walaupun berat hati, Abu Hurairah dah manggil orang. Padahal dia berpikir, saya ini, kalau saya minum sendiri saja mungkin apa? Tak cukup. Maka beliau pun memanggil ahlu suffah, ya khalafidun rahimani wa rahimakumullah. Maka datanglah mereka semuanya, kemudian disuruh masuk bergantian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk menuang untuk mereka. Abu Hurairah belum minum, padahal beliau sudah sangat lapar. Tapi karena beliau meyakini bahwasanya taat kepada Rasul sesuatu yang harus, maka beliau pun menuangkan susu kepada ahlu suffa, masuk beberapa orang kenyang, keluar gantian. Kita tahu ahlu suffa sekitar 70 sampai 80 orang. Ahlu suffa 6 atau yang dikenal dengan duyuhul Islam. Dikenal dengan duyuhul Islam, tamu-tamu Islam. Itu ahlu suffa sekitar 70 sampai 80 orang. Ifadhidin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata dengan mukjizat Rasulullah SAW, susu tersebut tidak berkurang. Maka sekarang kata Rasulullah SAW, tinggal saya dengan engkau wahai Abu Hurairah. Sekarang isrof. Maka fasyaribtu, kata Abu Hurairah, saya pun minum. Setelah saya minum, kata Rasulullah, isrof, minum lagi. Terus disuruh untuk minum sampai beberapa kali, kata Rasulullah, isrof, minum. Yang terakhir setelah itu, kata Abu Hurairah, tidak ada tempat lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara faedahnya adalah saqil qaum akhiruhum syurba. Saqil qaum akhiruhum syurba. Orang yang memberi minum suatu kaum, dia orang yang terakhir minum. Orang yang memberi minum orang lain itu orang yang terakhir minum. Nah, sehingga apa? Bukan justru memiliki sifat al-azhar. Nah, mementingkan diri sendiri. Padahal Abu Hurairah tentunya sangat sangat butuh. Dia sangat lapar. Tetapi tadi karena itu ketaatan kepada Rasulullah SAW, beliau lebih memilih ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita ketahui bahwasanya al-izar itu adalah akmalu anwa'il jud. 6 jenis kedermawanan yang paling sempurna. Al-izar lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri dalam keadaan dia butuh, itu bentuk kedermawanan yang paling mulia. 6 terus karena juga dia membutuhkan. Yang lebih menakjubkan dari para sahabat, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. 6 kalau tadi sahabat Sa'ad bin Rabi, beliau lapang berbagi dengan mengajak Abdurrahman bin Auf berbagi. 6 itu bagus, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang lebih berat lagi al-izar ini ketika sudah sangat susah, dia lebih mendahulukan saudaranya. Nah, susahnya sudah enggak ketulungan. Nah, tetapi tetap dia mendahulukan saudaranya. Tadi Abu Thalhah, beliau nah dalam keadaan lapar, anak-anaknya dianya lapar. Begitu juga Abu Hurairah juga kelaparan. Berikutnya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu dalam sejarah tentang perang Yarmuk. Perang Yarmuk. 6 perang Yarmuk, seingat ana adalah peperangan melawan Musailamatul Kadzab. Peperangan di khalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi nabi palsu Musailamatul Kadzab. Maka di akhir-akhir peperangan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ada seorang prajurit muslim. 6 yang dia sedang remek. Remek. Ingat remek ya? Di ujung-ujung napas penghabisan. Sedang terengah-engah dia di akhir peperangan. Maka datanglah sahabat atau pendatanglah saudaranya, keluarganya, salah seorang kerabatnya yang membawa minuman. Dia sedang terengah-engah kehausan, nam terluka dia. Datanglah keluarganya dalam keadaan apa? Membawa minuman dan memberikan isyarat, apakah engkau mau minum? Maka sahabat yang terluka tadi menyatakan iya, dengan susah dia menjawab, mengiyakan bahwasanya dia ingin minum. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia hampir menuangkan minum ke mulut sahabat yang terluka parah tadi, tiba-tiba dia mendengar tak jauh dari situ rintihan sahabat yang lain yang dia membutuhkan minum. Rintihan sahabat yang lain, yang kedua, yang terluka dia, yang membutuhkan juga minuman. Merintih dia. Maka sahabat tadi mengatakan, enggak usah, berikan kepada dia. Kan sedang sangat susah, bukan sekedar kelaparan. Di ujung-ujung hidupnya, hampir meninggal dunia, ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah, mendengar saudaranya yang sedang kesusahan, yang sedang merintih, nah, terluka dia, haus dia, dia katakan, berikan kepada dia saja, saya tidak usah. Maka saudaranya ataupun kerabatnya tadi akhirnya membawa minuman tersebut kepada sahabat yang berikutnya tadi. Ketika dia mau menuangkan minum kepada sahabat ini, yang kedua ini yang merintih, tiba-tiba dia mendengar sahabat yang ketiga tidak jauh dari itu juga merintih. Merintih apa? Di ujung nafasnya yang penghabisan. Nah, mau meninggal dunia, sangat butuh dengan minum, dia ingin minum. Merintih dia. Maka sahabat yang kedua ini mengatakan, berikan kepada dia saja. Berikan kepada dia saja, ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya dibawa minuman tersebut kepada yang berikutnya, yang ketiga. Jika mau memberi minum yang ketiga, ternyata keburu meninggal dunia dia. Dia bawa minuman kembali kepada yang kedua, ternyata yang kedua pun meninggal dunia. Dibawa kepada yang pertama pun ternyata sudah meninggal dunia. Tidak sempat minum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa bentuk izar yang ada di para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara bentuk izarnya mereka, di antaranya adalah ketika diberikan, ada yang memberi makanan kepada mereka, dia merasa punya makanan kecukupan, dia menyarankan untuk apa? Berikan kepada si fulan saja. Nah, si fulan nampaknya lebih butuh. Datang kepada si fulan yang memberi makanan tadi, si fulan tadi mengatakan apa? Berikan kepada si fulan saja, si fulan lebih butuh. Nah, yang itu datang lagi kepada yang berikutnya juga mengatakan demikian, berikan kepada si fulan, sehingga berkeliling. Ada enggak di antara kita berkeliling? Yang ngasih bekas, sana enggak terima. Ada enggak? Langsung ya Allah heran. Ini fa rahimani rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bukan bentuk ketidaksopanan kepada yang memberi. Nah, karena yang memberi juga ilmunya, dia berilmu, tahu. Memang sahabatnya ternyata apa? Karena sangat isarnya dia untuk menyuruh dia memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini sebagai contoh bentuk-bentuk luar biasanya isar yang ada di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan tentunya kalau kita menceritakan tentang izar ini, itu kalau kita menceritakan contoh-contoh yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, maka tentunya yang terdepan dalam hal ini izarnya tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika datang makanan langsung, ketika ada sedekah bagi-bagi ahlu sufah, datang hadiah kepada beliau, maka beliau ikut makan bersama ahlu sufah dan seterusnya. Luar biasa al-jud, kedermawanan, al-ithar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Fadli, mana Fadli? Naam. Ada Ketika sholat sudah mau ditegakkan. Nah, sudah berbaris, shof. Nah, ternyata di shof yang terdepan masih ada longkang satu. Atau longkang. Apa? Bolong satu. Maka yang di belakang engkau mengatakan, silakan, tafadhol, kamu depan. Ini isyar atau bukan? Tafadhol, antum saja, saya mempersilahkan antum, saya isyar sama antum. Antum sepertama. Ini isyar atau bukan yang sebenarnya seperti ini? Yang senyum-senyum aja jawab. Senyum-senyum baik. Isar atau bukan? Isar. Tapi isarnya bagus atau tidak bagus? Bagus atau tidak bagus isar seperti ini? Sama, lebih mendahulukan saudaranya. Dalam keadaan, kamu butuh enggak atau pertama? Butuh kan? Tapi mendahulukan saudara, tafadhol, antum, so pertama. Isyarat, bagus atau tidak isyarat seperti ini? Tidak. Insya Allah, bagus, fadli, mempersilahkan saya. Jawabannya, anak sampaikan supaya enggak salah paham. Fadlil rahimani wa rahimakumullah. Isyar itu dalam perkara duniawi. Saya jelaskan, saya ulangi. Isar itu disebutkan oleh para ulama yang terpuji itu adalah dalam perkara dunia. Adapun perkara agama tidak ada isar. Ibnu rahimani wa rahimakumullah. Tadi contohnya. Nah, kalau perkara agama bukan isar, akan tetapi al-musabaqah, berlomba-lomba. Bukan asaroh ya, enggak tepat kalau asaroh namanya. Nah, kalau perkara agama itu al-musabaqah, al-musaroah, bersegera, berlomba-lomba, tidak ada isar. Tidak boleh, enggak tepat ketika perkara agama ini mempersilahkan saudara-saudaranya. Nah, tentunya apa? Ya, dilihat perkaranya yang memang dia bisa berlomba-lomba padanya. Contohnya adalah ini, khonafijun rahimani wa rahimakumullah, tentang shaf yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau ya'lamuna ma fis shaf ma fil nida'i was shaffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyatahimu lattahamu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu na'am mereka mengetahui keutamaan menjawab azan dan juga keutamaan shaf yang pertama, kemudian mereka thumma lam yajidu illa ayyatahimu, mereka tidak bisa mendapatkan shaf yang pertama itu kecuali diundi. Nah, diundi, mengundinya, undi kita enggak disebutkan. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya qur'ah, uncang kalau bahasanya, Quran undian itu kalau enggak ada yang mau ngalah. Jadi paham ya? Undian itu diadakan ketika tidak ada yang mau ngalah. Sebagaimana undian ketika apa? Kapal penuh muatan yang ada di situ Nabi Allah Yunus. Nah, yang terlalu banyak muatan, maka kata mereka, tidak ada cara supaya kita selamat dari kapal yang mau tenggelam ini kecuali harus mengurangi muatan. Harus mengurangi muatan. Maka tentunya tidak ada yang, ayo siapa yang mau mencebur ke laut? Tidak ada yang mau. Maka akhirnya mereka mengadakan apa? Al-Qur'ah undian. Yang keluar namanya, maka dia yang nyebur ke laut. Supaya apa? Korban tidak terlalu banyak. Terpaksa ini. Maka diundilah, keluarlah Nabi Allah Yunus. Sampai diulang 3 kali, ternyata yang keluar tetap Nabi Allah Yunus alaihi salam. Artinya apa? Undian itu diadakan ketika tidak ada yang mau mengalah. Nah, begitu pula Rasulullah mengatakan seandainya manusia itu tahu keutamaan menjawab azan dan keutamaan khauf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya, ini tidak ada yang mau menghalang kecuali harus dengan diundi, maka pasti mereka akan mengundinya, akan melakukan undian. Kenapa? Karena tidak ada yang mau mengalah. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam urusan berlomba-lomba dalam kebaikan ini tidak ada al-ithar. Tidak ada al-ithar. Nah, ini ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Tapi jangan dipahami seluruhnya, misalnya mau apa? Imam kata ustaz enggak ada nyilah-nyilahkan maju. Berlomba-lomba untuk jadi imam. Imam besar keutamaannya, sehingga berlomba-lomba. Jawabannya enggak boleh orang yang enggak berhak untuk maju. Ya pada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mempersilahkan itu biasanya orang mempersilahkan itu karena apa? Dia memang lebih layak. Ya pada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau memang bisa berserikat maka berlomba-lomba. Ya pada hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus kalau azan ataupun imam itu sudah ditentukan, maka tidak boleh tentunya berlomba-lomba untuk nyerobot menjadi imam ataupun menjadi muazzin. Tapi kalau yang umum seperti ini, maka tidak ada mengalah. Tidak ada, silahkan antum sop pertama, saya belakang aja, karena tidak mungkin dua. Begitu juga apa, ketika mau taklim, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, semangat taklim. Nah, mobilnya agak sempit-sempit, tidak ada istilah ikut enggak? Ya, kalau mobil muat ikut, kalau enggak muat silakan yang lainnya saja. Lah, ikhtiar seperti ini tidak terpuji. Nah, bukan yang terpuji ikhtiar yang seperti ini. Silakan. Nah, enggak muat kayaknya mobilnya, antum-antum aja. Jangan dipahami, masyaallah. Ikhtiar orang yang luar biasa. Lah, dia ketinggalan keutamaan ya kan ajin rahimani wa rahimakumullah. Yang ada berlomba-lomba. Ya sudah, enggak ada yang mau ngalah, mobilnya penuh, undi. Nah, diundi karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena semuanya semangat untuk taklim, untuk menuntut ilmu, tidak ada yang mau mengalah untuk tinggal, dan mengalah untuk tinggal itu tidak terpuji karena hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berlomba-lomba. Nah, kalau sudah ditentukan kamu tinggal, jangan nangis lagi atau jangan kecewa, jangan marah. Kalau nangis enggak apa-apa. Nah, kalau nangis, sedih, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa belajar, tidak bisa beribadah, maka itu bagus. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, harus dipahami oleh kita semuanya bahwasanya ketika para ulama menyebutkan terpujinya al-ithar, lebih mendahulukan saudaranya dalam keadaan dia butuh, yang terpuji itu dalam perkara-perkara apa? Dunia atau agama? Dunia. Adapun perkara agama tidak ada al-ithar, harus seorang berlomba-lomba untuk mengalahkan saudaranya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, khanafidin a'azani Allahu wa iyyakum. Berikut ini sedikit faedah dari manfaat-manfaat ataupun faedah-faedah dari sifatul ithar. Sebagai tambahan, di antara fawaid yang besar dan buah yang sangat mulia dari ithar, yang orang yang akan memilikinya akan memetiknya. Yang pertama, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, orang yang memiliki sifatul ithar, dia akan masuk pada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk pada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sifatul ithar. Dan Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Yakni dalam ayat yang kita bahas ketika Allah menyebutkan tentang sifatul ansar adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khatasah Setelah itu Allah menyatakan wa mayyuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga rasa pelit yang ada pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga orang yang memiliki sifatul izhar, maka mereka insyaallah taala masuk pada bagian muflihun, orang yang mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, al-izhar tariqu ila mahabbatillahi tabaraka wa taala. Al-izhar itu adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Al-izhar adalah jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, tahqiqul kamalil imani. Wal fal izhar dalilun alaihi wa samaratun min samarihi. Izhar ini adalah bentuk perealisasian kesempurnaan iman. Al izhar adalah bentuk perealisasian kesempurnaan iman. Masuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dalam arti tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Naam. Nah, kalau mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya saja, itu merupakan bentuk kesempurnaan iman, apalagi bukan sekedar cinta, lebih mendahulukan saudaranya. Kalau itu kan identiknya sama. Nah, kamu senang saudaramu mendapatkan ini sebagaimana kamu senang mendapatkannya. Nah, ini bukan sekedar senang, mendahulukan saudaranya. Kemudian yang berikutnya, ya qanafidin rahimani wa rahimakumullah, dengan sifatul izhar seseorang telah mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sifatul izhar, seorang telah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kana hadin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang kelima, annal mu'tsir yajni samara itharihi fid dunya qabla al akhirah. Bahwasanya orang yang memiliki sifatul itsar, dia akan memetik buahnya di dunia sebelum di akhirat. Seolah-olah orang yang diantara faedah keutamaan sifatul izhar adalah orang yang memiliki sifatul izhar, dia akan memetik buahnya di dunia sebelum di akhirat. Apa yang dia dapatkan di dunia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa dzalika bi mahabbatin nasi lahu wa sana'ihim alaihi, yaitu kalau orang memiliki sifatul izhar, maka dia akan dicintai oleh manusia dan akan dipuji oleh manusia. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu yang wajib, suatu yang bisa dilihat dengan panca indera kita. Orang yang memiliki sifatul izhar pasti disukai, dicintai oleh manusia. Dan juga dipuji, disanjung oleh manusia. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki sifat al-azharah. Sifat lebih mementingkan diri pribadi, enggak urusan dengan orang lain, biasanya akan tidak disenangi oleh manusia dan lebih parah lagi dijelek-jelekan oleh manusia ketika seseorang memiliki sifat al-azharah. Begitu pula kama annahu yajni thimara itharihi ba'da mautihi bihusnil ahduthah wa jamalil zikr. Begitu pula ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, buah dari al-itsar ini dia dapatkan setelah kematiannya. Setelah kematiannya. Dalam artian apa? Ketika dia meninggal dunia, namanya akan disebut dengan apa? Kebaikan. Nah, namanya apa? Disebut dengan apa? Cerita-cerita penyebutan yang baik. Ikhwanakidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bukan maksudnya dia berarti banyak izar supaya dipuji oleh manusia. Bukan sekedar itu. Yang diharapkan ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, manusia akan mendoakan dia rahimahullah dan seterusnya. Dan ketika demikian ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu termasuk diidhofahkan kepada umurnya yang telah ada. Artinya ketika dia telah meninggal dunia pun dia masih mendapatkan kebaikan. Nah, sebelum tentunya ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang didapatkan di akhirat. Kemudian al-isar yaqudul mar'a ila ghairihi min al-akhlaqil hasanah wal hilalil hamidah. Sifatul isar ini menuntun seseorang kepada sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang baik yang lainnya. Akhlak yang baik, yang terpuji, yang lainnya. Di antaranya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, karrahmah. Orang yang memiliki sifatul izhar, dia biasanya memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Wa hubbil ghair, cinta kepada orang lain. Wa sa'yi linaf'in nas, dan punya sifat suka berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula sifatul isar ini membimbing orangnya untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang jelek, perangai-perangai yang tercela. Seperti bakhil, kemudian hubbun nafsi, ataupun pula apa? Terbuang dari dia sifat tamak, rakus. Orang yang memiliki sifatul isar biasanya tidak ada pada dirinya sifat apa? Al-asarah wat-tamah. Sifat mementingkan diri pribadi, sifat rakus, tidak demikian. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Iya. Hah? 9, ini basing berapa? Masih nomor 7. Kalau udah 9 berarti kan nyatanya banyak. Yang ketujuh, al-isar jalibun lil barakah fit ta'am wal mal wal mumtalikat. Al-isar, sifatul isar ini itu menyebabkan barokah pada makanan seseorang, barokah pada harta seseorang, dan barokah pada apa-apa yang dimiliki oleh seseorang. Kenapa? Kenapa dia sering isar, sering mendahulukan orang lain pada hartanya? Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan sifatul isar ini akan memberikan barokah pada makanannya, pada hartanya, dan apa-apa yang dia miliki. Karena yang dinamakan barokah ya kan wahidin rahimani wa rahimakumullah, atau di antara bentuk barokah pada makanan ataupun pada harta adalah ketika makanan dan harta tersebut dipergunakan untuk perkara-perkara kebaikan, bukan semata-mata untuk pribadinya, tetapi disedekahkan, nah diberi untuk memberi fakir miskin, orang lain dan seterusnya. Berarti harta dan makanannya barokah ketika dipergunakan harta dan juga apa makanannya untuk memberi manusia, berarti tanda barokah pada harta. Kana hudin rahimani wa rahimakumullah. Dua lagi. Yang kedelapan di sini, wujudul itsar fil mujtama dalilun ala wujudi haqqi ta'awun wat takaful wal mawaddah. Adanya sifatul itsar di tengah-tengah masyarakat, adanya sifatul itsar di tengah-tengah masyarakat itu menunjukkan adanya rasa saling ta'awun, rasa saling cinta di tengah-tengah masyarakat. Ini kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika saling memberi, saling mengasihi, saling mendahulukan, itu menunjukkan adanya rasa saling ta'awun, saling menjamin, saling cinta di antara masyarakat. Kemudian yang terakhir, kana hidin rahimani wa rahimakumullah, bil itsar tahsulul kifayah al-iqtisadiyah wal madiyah fil mujtama. Nah, dengan sifatul itsar ini tercapailah kecukupan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Nah, terjadinya sekian banyak kemiskinan, kekurangan itu diantara sebabnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah karena orang yang punya dia tidak memiliki sifatul itsar. Diantara sebab banyak terjadinya kemiskinan, kefakiran dan seterusnya dikarenakan kebanyakan manusia itu tidak memiliki sifatul itsar, yang ada selalu memiliki sifatul asar. Coba kalau masing-masing manusia memiliki sifatul itsar, maka dia melihat saudaranya membutuhkan, maka dia akan memberikan, saudaranya juga lebih mendahulukan saudaranya yang lainnya. Maka oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita atau menyatakan di dalam hadisnya, ta'amul wahid yakfi itsnain. Kata Rasulullah SAW, makanan untuk satu orang itu mencukupi untuk dua orang. Naam. Wa ta'amul itsnain yakfi tsalatsah. Dan makanan dua orang itu mencukupi tiga orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah, dan juga makanan empat orang mencukupi untuk makan delapan orang dan seterusnya. Sanahidun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau orang paham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini, tidak ada ucapan makan saya sendiri kurang. Cuma cukup satu orang untuk saya sendiri. Jawabannya ta'amul wahid yakfi itsnain, makanan satu orang itu mencukupi dua orang dan seterusnya berlipat. Sanahidun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga akan seimbanglah ekonomi suatu negara, suatu daerah ketika masing-masing personnya, masyarakatnya, mereka memiliki sifatul itsar. Tetapi ketika sifatul itsar itu tidak ada di tengah-tengah masyarakat, semuanya memiliki sifat al-azhar, maka dari situlah banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang yang fakir, kesusahan dan seterusnya. Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Ini di antara faedah yang sangat besar dari sifatul itsar, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta.